Bagaimana lagi mencuri perhatianmu? Suka sama aku. Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan aku tampak, dari samping aku tampak, dari mana-mana aku tetap tampak. Lagi bobo aku tampak, bangun bobo. Mau bagaimana juga tetap tampan. Emang lagi ditampan. Emang lagi ditampan. Emang lagi ditampan. Emang lagi tampan. Ku memang lagi tampan. Tampan-tampan gini kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan. Sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksa. Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan.